berdiri di depan rumahku sambil bersiul menyanyikan lagu. Dia yang kutunggu lewat rumahku, kan kutawarkan jasa untuk mengawalnya. Thank you.